disebut jawab suara. Contoh, izman. Izman kudasi. Lanjutkan. Jika orang yang belajar, maka kamu akan nasi. Ismat khasu saktim ala nasab tudakir filsar tanjah khasu saktim jawab saktim. Kemudian yang keempat mahmat. Mahma disebut ismu sa'atin ala asur. Isim sa'at menurut pendapat yang benar. Contoh. Maafkan. Mahma tak ada lima. Itulah yang disebut jawazul mudhari. Sekali lagi, jawazul mudhari terbagi menjadi dua. Ma yuzimu fi dan wa tiga. Ini jumlahnya ialah 6. Semuanya disebabkan sebagai huruf. Yang kedua, ma yuzimu fi lain. Yang menjadikan dua fi'il mudhari terbagi menjadi yang kedua, ismun bistifah. Yang ketiga, fa'un al-mansub. Yang keempat, ismun al-mansub. Fi'il mudhari pertama yang jazm disebut fi'il usah. Fi'il mudhari kedua yang jazm disebut jawab usah. Nah, barakallahu. Semuanya. Nah, mabni jawazimul mudhari

Siapapun laki-laki yang kamu kumpul, pasti dia tidak akan senang sama kamu. Aji Muqatulim, pakai aji ya. Ini sudah dibaca. La infiltration lah. Dia tidak bukan. Kira-kira. Ini menjadikan dua belas suara yang tersebut. Ini syaratnya. Lepikat. La infiltration. Jawab syarat. Jadi, satu-satunya jawazim yang mu'tam. Paham? Saya sekarang putih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tolong dipelajari baik-baik, karena kita nanti bisa masuk ma'u'atul asma'. Fa'il, naibul fa'il, mutadda, obah, dan sebagainya. Ya, nah, tolong di pelajari baik-baik. Intu dahnya, hanya. Jika kamu asli belajar, kamu akan berhasil. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.